Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwana fi din a'azakumullah, kita lanjutkan dari kitab al adab al mufrad dari Imam al Bukhari rahimahullahu taala, masuk pada bab ad-dalu ala khair. Bab seseorang yang menunjukkan atas kebaikan. Haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Abi Amr Asy-Syaibani an Abi Mas'ud Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir, belum mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dari Abi Amr Asy-Syaibani dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Sahabat Abu Mas'ud ini Uqbah bin Amr, beliau termasuk Ahlu Badr, sahabat yang mendapati perang Badr. Beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya tadi sanadnya sahih ya, rijal muslim semuanya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan inni ubdi'a bi fahmilni. Qala la ajidu walakin i'ti fulanan fa'allahu an yahmilaka. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia mengatakan ini ubdi', ya, ubdi' ini apa namanya, sedang melakukan perjalanan kemudian kehilangan perbekalan atau kendaraannya, ya, ketika itu adalah unta ataupun keledai, mati. Ini namanya ubdi', ini ubdi', ya, ini makna aku sedang safar tetapi kendaraanku mati, ya, kendaraanku rusak atau perbekalanku habis, ya. Dan makna di sini adalah hewan yang dia jadikan kendaraan mati. Fahmilni, maka bawalah aku, ya, biarkanlah aku membonceng. Qala la ajid, maka Rasulullah SAW mengatakan aku tidak bisa memboncengkan. Walakin ya'ti fulan, tapi datangilah fulan, fa'ala'alahu wa yahmilak, semoga fulan akan bisa memberikan tumpangan kepadamu, ya. Sehingga ini salah satu adab ketika ada seorang yang membonceng, kalau kita mampu silakan, kalau tidak mampu karena kita bawa barang ataupun bawa keluarga, maka ya kita katakan saja, ya, tidak ada tempat lagi atau afwan tidak bisa, tapi coba, ya, kepada fulan barangkali bisa memboncengkanmu. Fa atahu fa hamalah, Kemudian dia pun mendatanginya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Nabi, fa akhbarah, dan menceritakannya. Faqala, maka beliau bersabda, "Man dala 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut. Dan rupanya asbab wurud daripada hadis ini adalah tentang memboncengkan atau memberikan tumpangan kepada orang lain. Walaupun makna daripada hadis ini umum, semua kebaikan, apalagi kebaikan yang bersifat agama, kebaikan yang bersifat akhirat, maka tentunya ini lebih utama lagi. Dalam masalah dunia sekalipun, man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan atas kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikannya. Demikian hadisnya pula diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ikhwana fi din azakumullah, ma yukhadu minal hadis, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, yambaghi lil muslim ay ya'mala salihan wa yaf'ala khairan. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk melakukan kebaikan, melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan amal saleh. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, falyakun sababan fil khair, maka jadilah penyebab sebuah kebaikan. Kalau kita tidak bisa berbuat, maka jadilah penyebab kebaikan itu ada, penunjuk kepada kebaikan itu sehingga terjadi kebaikan. Ya. Ini adalah akhlak seorang muslim yang harus kita perhatikan. Fa innal mutasabbib fil amali shalih lahu min al ajr mithlu ma yanaluhu al fa'il min al ajr wa thawab. Dikarenakan orang yang menyebabkan terjadinya sebuah amalan saleh, maka dia akan mendapatkan pahala semisal apa yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Duna ayyan qussa min ajril fa'il syai, tanpa mengurangi sedikit pun pahala pelaku kebaikannya. Sehingga yang kedua, bab tahsilil khairat wasi' jiddan. Pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Wa fihi min al-ata' min rabbil ardi was-sama' ma la yuqadiru qadruh. Di mana kebaikan-kebaikan tersebut adalah apa yang Allah anugerahkan pemilik langit dan bumi ini, yang kita tidak mampu untuk mengira-ngira banyaknya kebaikan tersebut. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, hanya saja kebanyakan manusia tidak tahu. Wa alaihi fa innahum la yas'auna fi tahsil hadzal ajr al-mabdhul. Maka ya, karena kebanyakan manusia tidak mengetahui kebaikan-kebaikan tadi, maka akhirnya mereka pun tidak mendapatkan atau tidak mengerahkan kemampuannya untuk berusaha menjadi penunjuk kepada jalan kebaikan. Ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, ini adalah akhlak mulia seorang muslim. Kalau dia tidak bisa melakukan kebaikan, jadilah penunjuk dan penyebab kebaikan tadi. Ya. Dalam sebuah kaidah, mala yu'khadhu kulluh la yutraku jalluh. Apa yang tidak bisa diambil seluruhnya, jangan tinggalkan yang bagusnya. Kalau kita tidak bisa memperoleh semuanya, maka jangan tinggalkan yang terbaiknya. Jika kita tidak bisa menghafal 30 juz, ya hafalkanlah yang kita mampu, yang kita bisa. Jangan ditinggalkan begitu saja. Jika sama sekali kemudian karena sudah senja, sudah tua, sudah pik apa namanya, menghafal surat-surat yang di awal. Kemudian, fa akhri'ni ya Rasulullah maduna dalik. Tapi bacakanlah kepadaku, ya, ajarkanlah kepadaku Al-Quran yang lebih sedikit lagi. Kemudian Rasulullah faqara musabbahat. Kalau begitu bacalah musabbahat. Ya. Surat-surat yang diawali subhanallah dan seterusnya yang diawali dengan tasbih. Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama sampai akhirnya 4 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aqra alaik idza zulzilatil ardu zilzalaha. Aku akan ajarkan kepadamu surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka orang tadi pun membacanya, menghafalnya, dan setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, aflahar ruwaizil. Sungguh beruntung orang tadi, kalau benar-benar menghafal, dan juga mentadaburi isi kandungan, ya, firman Allah Ta'ala, surah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena surat tersebut diawali dengan, bagaimana keadaan hari kiamat diakhiri, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan subhanallah, sekecil apapun kebaikan yang dia amalkan walaupun sebiji sawi, dia akan melihatnya, yarah, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tapi barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun sebiji sawi, maka dia pun akan melihat hasil dari kejelekan. Sehingga kebaikan itu, ya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Walaupun kita enggak dapat seluruhnya, kita pilih yang terbaiknya. Ya. Dan surat ini merupakan surat yang sangat bermanfaat bagi orang yang sudah berusia lanjut. Ya, tidak bisa menghafal banyak, tidak bisa membaca banyak, maka bacalah, hafallah surat ini, Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Karena isi kandungannya yang luar biasa. Yang intinya, kita harus banyak mengingat hari akhir dan juga memperbanyak amal-amal saleh. Ya, memperbanyak amal-amal saleh. Dan kalau kita tidak bisa beramal saleh, maka jadilah seorang ad-dal ala khair yang menunjukkan atas kebaikan. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, lanjut bab yang berikutnya, babun al-afwu was-sahhu 'anil nas. Bab, ya, memaafkan dan juga mengampuni dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Syu'bah an Hisham ibn Zaid an Anas. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abdul Wahhab. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Khalid ibn al-Harith. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisham ibn Zaid. Dari Anas. Dan ini rijalnya rijal Bukhari. Fi sahih. Wa muslim fi sahih. Sehingga sanadnya sahih. Dari sahabat Anas bin Malik. Anna Yahudiyah atati Nabiya sallallahu alaihi wasallam bishatin masmumatin fa akala minha wa yajibiha fa qila ala naqtuluha qala la qala fa ma ziltu a'rifuha fi lahawati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya seorang wanita Yahudi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa daging domba yang sudah diracun. Ya, sudah diracun. Kemudian fa akala minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan daging tersebut, faji'a biha, ya, kemudian didatangkanlah dia wanita tadi, waqila, dan dikatakan ala naqtuluha, ya Rasulullah, biarkan kami bunuh wanita Yahudi ini yang telah meracunimu. Qala la, jangan. Qala fa manziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa aku, ya, mengetahui yang seperti ini dari pembicaraan Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah itu sangat sering memaafkan seseorang, hatta sampai orang yang telah meracuni dia. Dalam riwayat yang lain, ya, Yahudiyah tersebut, wanita Yahudi tersebut, ketika memberikan racun tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memakannya diberitahu oleh tulang, ya, daripada daging tadi, ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi memakannya, tapi ada seorang sahabat yang ikut makan dan dia pun terbunuh dengan itu. Setelah dipanggil wanita tadi, ya, wanita tadi hanya mengatakan, ya kalaulah engkau nabi, Allah akan mewahyukan kepadamu. Ya, tapi kalau engkau seorang raja, ya, hanya manusia biasa, tentunya engkau akan mati dengan itu. Ya, maka Rasulullah melepaskan dia. Dan Yahudiyah ini, ya, namanya Zainab bintul Harith. Ya, ini imra'atus Sallam ibn Mishkam. Ya, istrinya Sallam ibn Mishkam. Sallam ibn Mishkam ini tokoh Yahudi. Ya, tokoh Yahudi yang sangat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam saat perang-perang, ya, melawan orang-orang Yahudi. Maka ketika mereka kalah, istrinya Sallam ibn Mishkam ini mendatangkan, ya, potongan daripada daging domba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kisah ini adalah kisah yang kedua menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Ya, karena, ya, sebagian pakar sejarah mengatakan demikian. Beliau teracuni, ya, sebelum, beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Sehingga Anas bin Malik mengatakan di akhirnya, kalau kita tadi fa'azil tu a'rifuha, senantiasa aku tahu bagaimana Rasulullah banyak memaafkan. Bisa juga kita artikan fa maziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah. Senantiasa aku tahu pada lahawat. Ya. Lahawat itu ciri-ciri yang ada pada seseorang. Ya, lahawat itu perubahnya warna muka seseorang yang menandakan sebelumnya dia sehat kemudian sakit, paham ya? Jadi pucat, jadi menguning atau yang semacamnya. Nah, ini juga bisa diartikan demikian. Ya, kalau kita artikan demikian maka kejadiannya bukan seperti kejadian yang terbunuhnya salah satu sahabat tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang intinya faedah dari hadis ini ada beberapa. Yang pertama, jawazu qabulil hadiyah minal musyrikin. Bolehnya menerima hadiah dari orang-orang musyrikin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila tilkal hadiyah minal mar'atil yahudiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Ya. Dan yang kedua, dari sini ruddu aqidati man yataqada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamul ghaib. Ini membantah orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi mengetahui perkara ghaib. لِأَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ الذِّرَعَ الْيُمْنَى الْأَمَامِيَّةِ فَنَهَسَ نَهْزَةً فَأَخْبَرَتْهُ الذِّرَعَ أَنَهَا مَسْمُومَةً. Dikarenakan beliau mengambil lengan kambing yang sebelah kanan bagian paling depan, ya, kaki yang depan bagian kanan, itu paling beliau sukai. نَهْزَةً فَنَهَسَ نَهْزَةً أَخْبَرَتْهُ الذِّرَعَ أَنَهَا مَسْمُومَةً. Kemudian beliau mengunyah beberapa kunyahan dan diberitahu oleh dirak tadi bahwasanya beliau itu diracun. Walam ya'lam dzalik min qabl. Dan beliau tidak tahu sebelumnya. Walam yakun ya'lam minal ghaib illa ma kashafahu Allah. Sehingga beliau tidak tahu perkara ghaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu. Ya. Kalau disyarah ini berarti kisah ini memang kisah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diracun bersama dengan seorang sahabat yang sahabat tersebut meninggal dunia. Dan yang ketiga faedah ini terkait dengan bab ini, yaitu thubutu khuluqil afi wassafhi anin nas, yaitu tetapnya akhlak memaafkan dan mengampuni manusia. Ini boleh. Walaupun sudah memakan korban. Yahudi ini meracuni dan memakan korban seorang sahabat yang meninggal dunia. Bukan perkara yang ringan. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengampuni dan membebaskan wanita tadi. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya, untuk berakhlak dengan akhlak ini, memaafkan, mengampuni seseorang walaupun benar-benar dia didzalimi. Tapi tentunya di balik itu ada maslahat. Sebagian ulama membahas ada maslahat yang ditimbulkan. Kenapa? Untuk mengharapkan orang-orang Yahudi ketika itu yang dikuasai oleh Islam untuk masuk Islam. Ya. Adapun kalau dibebaskan, dimaafkan, semakin menjadi-jadi, maka ahsannya ditegakkan hukumnya. Ya. Masalah memaafkan, memaafkan, tetapi hadnya, hukumnya tetap ditegakkan. Seperti orang mencuri. Ketika ketahuan, maaf. Ketika ketahuan, dimaafkan. Ketika ketahuan, dimaafkan. Maka yang seperti ini, tidak boleh kita terus-terus memaafkan dan mengampuni. Ya. Harus sesekali kita angkat perkara ini untuk membuat dia jera. Dan ini pun tidak mengapa. Ya, sehingga memaafkan pun, mengampuni pun, kita harus pikirkan maslahat setelah pengampunan dan pemaafan tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Wahab ibn Kaysan qala sami'tu Abdullah ibn Zubair yaqul 'ala al-minbar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hisham dari Wahab ibn Kaysan. Beliau mengatakan aku mendengar Abdullah bin Zubair berkhutbah di atas mimbar. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Hendaklah engkau suka memaafkan. Dan bukan hanya memaafkan, tapi perintahlah dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Qala, maka beliau mengatakan, wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas. Wallahi la akhudannaha minhum ma sahibtuhum. Demi Allah, apa yang aku perintahkan dengannya untuk engkau ambil kecuali ini adalah akhlak manusia-manusia terdahulu, yaitu para sahabat. Wallahi la akhudannaha minhum ma sahibtum. Demi Allah, aku ambil akhlak ini dari mereka para sahabat selama aku bersahabat dengan mereka. Sehingga akhlaknya para sahabat adalah akhlak yang gemar memaafkan, memerintahkan kebaikan, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Ya, berpaling dari orang-orang yang tidak tahu tetapi mereka berbicara. Sekarang banyak, ya, orang-orang yang dia tidak punya ilmu, ya, tetapi dia berbicara. Dan ini subhanallah tidak ada zaman seperti ini pada zaman-zaman sebelumnya. Yaitu medsos-medsos itu. Antum bisa nyoba mengupload sebuah ceramah di YouTube misalkan. Atau di medsos, di Twitter ataupun yang lainnya. Di situ ada komen. Antum akan dapati komentar yang luar biasa, komentar-komentar tadi. Ini menunjukkan. Dan hendaknya apabila kita menyiarkan atau menyebarkan sebuah faedah-faedah ilmu, kita harus memperhatikan dan dihilangkan itu kolom komentar. Ya. Nanti justru antum sampaikan kebaikan, kebenaran, dikomentari hal-hal yang jelek, justru nambah dosa. Ya. Maka ini penting sekali. Penting sekali. Oleh karena itu, diantara nasihat para ustaz-ustaz kita adalah untuk tidak terburu-buru menyebarkan fawaid ke media-media sosial kecuali sudah dimusyawarahkan dengan ustadz setempat, karena kemudharatan yang ditimbulkan akan bisa membawa dampak yang lebih luas lagi. Padahal yang posting satu orang, misalkan lagi heboh-hebohnya ya, hukum sesuatu. Dia potong sebuah audio ustaz, kemudian ditaruh di YouTube. Kemudian ditonton oleh banyak orang. Dan ini sempat menimbulkan perkara. Ya, sempat ada yang ingin menggugat salah satu ustadz kita, ya, dengan istilahnya apa, alasan ujaran kebencian. Hati-hati, ustadz itu benar menyampaikan dalam majlis, tapi Allah Ta'ala alam apakah sudah ada izin di-upload materi tersebut yang sedang rentan di masyarakat. Ya, tentunya kita harus berhati-hati dengan seperti itu. Oleh karena itu, salah satu ya nasihat Ustadzuna Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewen Habibullah Ta'ala, terkadang orang semangat menyebarkan ilmu, tapi rupanya ketika disebarkan menimbulkan mudarat karena ada beberapa sebab. Mungkin ilmu tersebut tidak lengkap diterangkan, atau manusianya belum siap, terlalu dini untuk disampaikan. Ya. Dan ini pun berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, "Haditsun nas bima ya'rifun." Bicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka pahami. Ya. Bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Aturiduna ayukadzdzaballahu rasuluh? Apakah kamu ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan karena kebenaran yang terlalu dini disampaikan? Ya. Tentunya kita semuanya ikhwan fillah azakumullah, ini penting. Ini a'rid 'anil jahilin. Berpaling dari orang-orang yang jahil. Berpaling dari sesuatu yang bisa menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Dan perdebatan tidak ada ujungnya itu di medsos. Ya. Berdebat satu berhadapan saja, ya. Ini ada etikanya. Yang kalau tidak beretika madzmum, tercela. Apalagi medsos yang orang begitu mudah. Karena gak berhadapan orang berani. Ketika berhadapan gak berani dia. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati. Medsos-medsos seperti ini, ya, ini sangat rawan sekali. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah. Di masa-masa demikian ini banyak sekali fitnah yang sengaja dilontarkan kepada kita. Baik tentang penampilan kita, baik tentang pengajian kita. Maka kalau tidak ada manfaatnya, kita tidak usah angkat bicara dengan mereka, ya. Tidak usah kita terlalu menghiraukan hiruk pikuk tentang masalah kita, ya. Karena terkadang mereka itu akan capek sendiri ketika kita tidak merespon. Karena memang mereka menyampaikan syubhat itu supaya kita respon dan membuktikan, tuh kan orangnya begitu. Ini hati-hati. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita sampaikan ya pembahasan ilmiah kita di majlis-majlis ta'lim. Kembali kepada zaman Rasulullah SAW, kita utamakan majlis ta'lim. Utamakan buku-buku, surat-surat, ya, ini sangat penting. Karena tidaklah dibuat buku, dibuat surat kecuali sudah dimatangkan. Beda kalau orang ngetik di medsos. Dia ketik langsung pecet sebar. Dan yang membaca bisa ribuan bahkan jutaan orang. Ya, maka ini salah satu bentuk a'rid 'anil jahilin, ya, berpaling dari orang-orang jahil adalah kita berpaling daripada perdebatan yang tidak ada ujungnya. Kemudian dalam riwayat Bukhari, ada riwayat yang lebih lengkap lagi dari riwayat Ibnu Abbas, anna Uyainah ibn Hisn wa huwa ibn Hudzaifah al-Fazzari nazala ala ibni akhihi al-Hur ibn Qais, bahwasanya Uyainah ibn Hisn, yaitu putra dari Hudzaifah al-Fazzari, nazala ala ibni akhihi al-Hur ibn Qais, beliau mampir tinggal, ya, kepada saudaranya al-Hur ibn Qais, wa kana minan nafar alladhi yudnihim Umar, Dan beliau adalah salah satu orang yang dekat dengan Umar. Wa kana al-qurra ashhab majalisi Umar syubbanan kanu syaiban. Dan dulu ahlul qurra, qurra para penghafal hadis, penghafal Quran, para ahli fikih yang dulu duduk bermajlis dalam musyawarahnya Umar, itu ada yang muda, ada yang tua. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, ibna akhi, wahai putra dari saudaraku, inna laka wajhna inda hadal amir, fasta'zin li alih. Sesungguhnya engkau memiliki kedudukan di sisi amir, si Umar, maka izinkanlah aku menemuinya. Qala af'al, aku akan lakukan. Fasta'zana li ammihi Uyayna ibn Hisan. Maka Al-Hur ibn Qais Ibn Hisan memintakan izin untuk pamannya yaitu Uyainah Ibn Hisan ala Amirul Mu'minin Umar, untuk bertemu dengan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Falamma dakhala Uyainah ala Umar, ketika Uyainah Ibn Hisan bertemu atas Umar, qala hiya ibn al-Khattab, wahai ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tuhkamu bainana bil-'adl. Maka kemudian Uyainah bin Hisan mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya engkau tidak memberikan jazal, yaitu tidak memberikan kepada kami jatah yang pas ya, kepada rakyat kami. Wala tuhkam bainana bil adl, dan engkau tidak menghukumi di antara kami dengan adil. Fahamma bihi Umar. Maka Umar ya marah ketika itu. Faqala lahu Hurr ibn al-Qais, maka ketika itu Hurr ibn al-Qais mengatakan, wa kana min al-qurra, dan beliau termasuk ya ahli Quran, ahli hadis. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyyi khudh al-'afwa wa'mur bil-'adl wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Amirul Mukminin, berfirman kepada nabinya, khudh al-'afwa, ya, ambillah sikap suka memaafkan. Wa'mur bil'urf, dan perintahkanlah dengan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa in hadza wallahi la minal jahilin, dan sesungguhnya ini demi Allah orang yang jahil. Maka Umar bin Khattab pun ya segera reda marahnya. Faqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan ketika itu, dan Ibnu Abbas menyaksikan, fawallahi ma jawazaha idtalaha alaih. Demi Allah, Umar tidak berkomentar sedikit pun ketika dibacakan itu. Tidak melampaui batas ketika sudah ada ayat yang berbicara. Wa kana Umar waffaqan 'inda kitabillah, dan Umar adalah orang yang sangat waqafan ya. Wa waffaqan, orang yang paling memegang prinsip dalam ya ketika dibacakan kitabullah, dan orang yang paling wafat, orang yang paling mencocoki ketika dibacakan kitabullah. Famtathala amrullah wa tajawaza an, maka dia pun melaksanakan perintah Allah dan mengampuni orang yang tadi. Ma'adhamu akhlaq hadzal din, maka betapa mulianya akhlak agama ini ya, subhanallah. Padahal kalau kita memperhatikan, bisa saja ya seseorang yang menyampaikan protes di hadapan pemimpin, bisa saja pemimpin itu berhak untuk memenjarakannya. Itu berhak. Ya. Karena dia menyampaikan sesuatu ya, keluhan bukan pada tempatnya. Tetapi subhanallah, di sini Umar bin Khattab lebih memilih untuk jalur memaafkan dan berpaling dari orang yang jahil ketika dibacakan ayat tersebut. Inilah ikhwan fi din azakumullah. Dalam ayat ini hendaknya kita tidak memisahkan tiga akhlak ini. Memaafkan itu harus diiringi dengan nasihat, memerintahkan kepada kebenaran. Kita memaafkan, ada orang yang mencuri, kita maafkan. Maka kita jangan hanya sekedar maafkan tinggal, bukan. Tapi wa'mur bil'urf, perintahkan kepada kebaikan. Saya bisa maafkan kamu, tapi kamu harus berubah, kamu harus taubat, dinasehati. Ya. Ini penting sekali. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling apabila sudah kita nasihati, kemudian dia menjawab, maka kita tinggalkan saja. Tidak usah memperbanyak jidal ya dan juga perdebatan. Karena agama ini bukan untuk diperdebatkan. Dibacakan ayatnya, hadisnya, kita amalkan. Ya. Dibacakan ayatnya, hadisnya, kita amalkan. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan an Laits an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, belum mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail bin Ghazwan dari Laits, dari Tawus, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, belum mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ajarkanlah oleh kalian ilmu. Ajarkanlah oleh kalian ilmu. Wa yassiru, dan berilah kemudahan dalam mengajarkan ilmu. Jangan berat-berat. Wa la tu'assiru, dan jangan mempersulit. Fa idza ghadiba ahadukum, kalau seorang di antara kalian itu marah, falyaskut, diam. Ya, diam. Ini hadis, walaupun di dalam hadisnya sanadnya ada Lais bin Abi Sulaim, tetapi banyak syawahid dari hadis yang lain sehingga sanadnya hasan li ghairi, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lebih sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum wa hum qa'imun falyajlis, kalau seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia berdiri, maka duduklah. Wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadhji. Kalau tidak, ketika duduk itu marahnya, emosinya tidak turun, tidak reda, falyadhji, maka hendaknya dia berbaring. Berbaring. Jadi diam. Kalau kita berdiri jadi duduk, kalau duduk masih marah, kita berbaring. Diam. Atau dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, ya, adalah membaca ta'awudz. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik menceritakan, istaba rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling mencela di hadapan Nabi, hatta marat 'ainu, sampai matanya merah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu sebuah kalimat, kalaulah dia mengucapkannya akan hilang apa yang sedang dia rasakan dari kemarahan. Itu katakanlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penting, ya, ini etika dalam kita marah. Dan sebelumnya hadis ini, ya, alimu, ajarkanlah ilmu, wayassiru, dan permudahlah, wala tu'assiru, dan jangan persulit. Dan apabila marah, demikian, diam, atau kalau berdiri duduk, kalau duduk masih marah, berbaring. Ya, dari hadis ini, di sini ada sebuah uslub, ada sebuah manhaj tarbiyah, metodologi pendidikan. Yaitu ketika kita mendidik, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, maka yassiru, berilah metode yang mudah, bahasa yang mudah, yang gampang. Wala tu'assiru, dan jangan dipersulit. Mengajar agama itu mudah. Jadi jangan dipersulit. Ya. Jadi jelas yang namanya agama itu diajaran wudu. Wudu itu hadisnya gamblang. Jelas disampaikan hadis Utsman dari Maula Khumran Maula Utsman dari Utsman riwayat Bukhari dan Muslim, atau hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Abu Dawud. Disampaikan hadisnya, inilah demikian sunnahnya wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian di akhirnya, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wudunya ku ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi diajarkan, ya, dalilnya gampang disampaikan. Dengan bahasa yang mudah. Ya. Sekarang agama menjadi sulit ketika para fuqaha, orang-orang yang membahas fikih, ya, tidak membahas sisi ininya, sisi dalilnya. Yang dibahas adalah ikhtilafnya. Walaupun kita butuh mengetahui ikhtilaf para ulama dalam memahami hadis, supaya kita tahu mana yang benar, Tetapi bukan berarti yang namanya fikih adalah ikhtilaf. Dipaparkan pendapat ini, pendapat itu, kemudian tidak ditarjih. Yang akhirnya umat malah bingung. Umat itu kan tidak tahu ilmu. Diajari ilmu supaya berilmu dan diamalkan. Nah kalau ini umat di sini, ini ada 10 pendapat. Pendapat A, begini, dalilnya ini. B, begini. C, ini. Silakan kalian pilih mana yang paling senang kalian lakukan. Ini kan ada metode yang seperti ini. Ini salah. Ya, ini metode yang salah, metode baru yang tidak pernah diajarkan para ulama. Ulama ketika memaparkan dalil, ini ikhtilaf ada sekian. Inti ikhtilaf tersebut bisa dikumpulkan jadi 3. Dalilnya masing-masing demikian, demikian, demikian. Yang rajih ini, kenapa? Karena dalil yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga dijawab semua. Yang rajih adalah ini. Ini yang diamalkan. Walaupun nanti tarjihnya berbeda-beda, ya, itu adalah ijtihad daripada ulama tersebut. Tetapi dia berusaha, ya, mengumpulkan bagi umat yang bisa diamalkan langsung oleh umat. Bukan, ini ikhtilaf. Kalau ikhtilaf berarti boleh ini, boleh itu. Ini salah. Ini manhaj yang sangat salah. Ya. Manhaj yang sangat salah. Dan terkadang ikhwan fillah jazakumullah yang termasuk salah dalam metodologi dalam mengajarkan ilmu agama, ya. Dia menggambarkan ilmu agama itu sulit dan susah untuk diamalkan. Jangan. Agama itu harus digambarkan mudah. Mudah. Sebagaimana Rasulullah SAW datang seseorang menemui beliau. Ya Rasulullah, aku tidak mampu beribadah seperti ibadahmu. Ana la astati an udandin laka wa udandin mudandan mu'ad. Wahai Rasulullah, aku tidak mampu beribadah seperti ibadahmu dan beribadah seperti ibadahnya Mu'ad. Walakin udandin, tetapi aku biasa yang aku amalkan itu as'alul jannah wa a'udzu billahi minan nar. Tetapi yang aku senantiasa beragama dengan itu, aku meminta syurga dan supaya dijauhkan dari neraka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Fa haulahu udandin." Ya sekitar itu juga kita beribadah. Sama saya juga beribadah untuk mengharapkan surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Itu intinya ibadah. Sedikit banyak ini ibadah, itulah yang kita harapkan. Karena faktor besar kecilnya ibadah bukan hanya banyaknya ibadah tersebut, tetapi keikhlasannya. Wa kam min amalin kabirin tusakhiruhu niyyah, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak ada amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Betapa banyak ada amalan yang kecil jadi besar karena niat. Dan besar, amalan besar jadi kecil karena niat. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, kita ketika menyampaikan ke orang itu, jangan sulit-sulit. Jangan sulit-sulit. Digambarkan gampang. Gampang gak sulit, tinggal dilakukan. Ngikuti apa yang dicontohkan Rasul, sudah gampang. Dikarenakan mengikuti itu lebih mudah dibandingkan membuat sendiri. Ya. Jiplak lebih mudah dibandingkan dia harus membuat dari awal sendiri. Demikian juga agama. Agama itu kita disuruh ngikut saja, nyontoh saja, jiplak saja, jiplak terhadap para sahabat. Dan kita dilarang dari membuat-membuat sendiri, karena itu akan memberatkan kita dan akan membuat lari umat. Islam kok susah banget ya? Kenapa? Kalau ini harus begitu. Rupanya setelah kita lihat, rupanya itu amalan-amalan yang bid'ah. Nah, amalan-amalan bid'ah tersebut akan membuat lari umat. Tetapi amalan-amalan yang sunnah dengan begitu mudahnya, begitu gamblangnya, akan membuat umat itu terasa ringan mengamalkan agama ini. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ketika sahabat, salah satunya Ubay, menanyakan tentang puasa, Rasulullah SAW memerintahkan puasa yang paling ringan. Ya. Apa suruh beliau? Puasa, suruh puasa dalam satu bulan 3 hari. Sudah kamu puasa 3 hari saja. Ubay mengatakan, saya masih kuat wahai Rasul. Saya masih kuat. Kalau begitu Senin Kamis. Saya masih kuat. Ya kalau begitu, sum yaman wa aftir yaman. Puasa sehari, berbuka sehari. Saya masih mampu wahai Rasul. Saya masih mampu. La. Ya. Khairus siyamina shaum akhina Dawud. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku Dawud. Ya. Begitu. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah, ketika kita memberikan pilihan sebuah ibadah, apalagi kita lihat orangnya itu benar-benar awam, sampaikan yang paling mudah. Misalkan mau taklim, saya pengin taklim, tapi harus pakai seragam ya. Pakai seragam itu ya, sumpah saya enggak punya uang. Sudah tinggal berangkat pakai sarung sama koko sama peci, yuk berangkat. Kan semua orang itu punya sarung sama koko, ya. Peci semuanya punya. Ada pendaftarannya enggak? Terus tinggal datang saja, enggak ada. Kadang kan orang paham itu taklim ada pendaftarannya apa ya? Ini di masyarakat itu ada yang seperti itu. Dikira kita taklim ini ada pendaftaran, biaya pendaftaran, registrasi, ya. Kemudian nanti ada iuran untuk beli jubah untuk seragam. Saya masih ingat ketika awal-awal taklim, Pak De saya itu tanya, oh kamu seragamnya kayak gini pengajiannya, bingung banget. Ditanya, pakai jubah putih, kamu seragam pengajiannya kayak gini? Ya mboten lah. Ya kan, yang seperti ini, ikhwan fillah nasakumullah, berilah mudah, kemudahan pada umat, sampaikanlah yang mudah. Fadlikum menangkan adzan terlebihkumullah. Faedah yang berikutnya, yaitu al-amr bihtimamil muslimin bidda'wah wa ta'lim wa bayani ma yalzamu al-muslimin min umuri dini. Perintah untuk kita perhatian terhadap urusannya kaum muslimin. Perhatian terhadap urusannya kaum muslimin. Mengadakan majlis-majlis perhatian kepada kaum muslimin. Wa bayani ma yaqul muslimin min umuri din. Dan menerangkan apa yang menjadi kewajiban seorang muslim dari perkara agama ini. Sampaikan. Ya. Ma'a mura'ati ayyakuna dhalik bi uslubin hakim, dengan tetap memperhatikan metode yang baik, metode yang hikmah. Ya, metode yang hikmah artinya metode yang kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada porsinya. Ma'arifqi fi 'ardi ad-da'wah 'alan nas, bersamaan dengan kita lembut, santun dalam menawarkan dakwah. Litadhhara atharuha almu'athirah fi khalqillah fi ardih, supaya dakwah ini tersebar dan kuat tertancap pada diri kaum muslimin. Minimalnya walau mereka itu belum mengikuti, tetapi mereka sudah ada kesan baik. Salah satu contoh misalkan, selama ini orang yang berjenggot, cingkrang, pakai gamis atau wanita bercadar itu dikenal dengan radikal. Ya, pokoknya enggak apa-apa sudah dicap radikal gitu aja. Enggak tahu radikal itu bahasanya, definisinya apa ya, kita enggak tahu. Pokoknya kalau yang seperti itu radikal. Dengan kita mendakwai mereka, dengan kita penampilan yang berjenggot, cingkrang, berjubah, istrinya bercadar, kemudian kita berdakwah dengan cara yang baik, dengan hikmah, ya. Minimal ya mereka akan berpikir, kok yang dituduhkan orang kok enggak seperti itu ya? Karena kan seolah-olah kita itu pengin menang sendiri. Ya, galak ini dan itu, kan gambarannya begitu. Rupanya ketika bertemu dengan kita, baik, maka mereka akan membela. Rupanya tidak seperti itu ya. Dan justru akan terbalik, tuduhan itu akan berbalik menjadi pujian atas kita. Ya. Ini pentingnya metodologi. Karena jarhul adil, ya, ini majruhun lil jarih. Mencela orang yang adil, mencela orang yang baik, itu adalah celaan bagi orang yang mencelanya. Kalau kita menuduh orang, ini orang jelek, setelah kita lihat, baik kok. Nah, orang yang menuduh ini akan menjadi jelek. Ya. Oleh karena itu, tuduhan terhadap kita, kita harus paham. Kita itu dituduhnya radikal, kemudian tidak toleran, kemudian anti dengan ini dan itu, dengan keberagaman, dengan enggak toleransi ini dan semacamnya. Maka yang seperti itu harus kita ya bantah dengan perilaku baik kita, dengan tutur kata kita, dengan kesopanan kita bertetangga, bertutur kata, mereka pun akan berpikir, kok enggak seperti yang dituduhkan ya? Kok enggak seperti yang digembur-gemburkan di masyarakat ya? Rupanya wanita yang bercadar itu ramah kok, sopan kok, ya. Rupanya orang yang berjenggot itu orangnya santun kok. Yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah. Kita kalau mendakwai orang itu berbeda-beda tentunya. Harus mengedepankan, kalau kita tidak tahu, maka dikedepankan adalah yaitu cara yang baik, yang lembut, yang santun. Ya. Ini sangat penting sekali bagi kita. Dan dalam dakwah, hindari sifat marah. Oleh karena itu tadi, setelah alimu wa yassiru wa la tu'assiru, ajarkanlah ilmu, dakwahkanlah ilmu, berilah kemudahan, jangan dipersulit. Kemudian wa idza ghadiba ahadukum, dan kalau kalian marah falyaskut, diamlah. Berarti apa? Di dalam kita mengajar, dalam kita berdakwah, itu akan kita dapati perkara-perkara yang membuat kita marah. Itu sesuatu yang pasti, wajar, lumrah. Dan ketika kita dapati dalam dakwah itu yang membuat kita marah, diam. Jangan teruskan. Walaupun yang disampaikan tauhid, tapi orang kalau lagi sebel, walaupun Quran yang disampaikan, ditolak. Ini Quran, iya tapi begini-begini. Akhirnya apa? Makin runcing. Kalau sudah kita mendapati kemarahan pada diri kita atau kemarahan pada orang lain terhadap dakwah, kita diam dulu. Bukan diam selamanya, diam sementara. Misalkan kitanya yang marah karena dia menolak dalil, Quran kok ditolak? Kitanya lebih baik diam. Atau kita sampaikan Quran, dianya marah, kitanya diam, jangan lanjutkan dulu. Karena kalau kita lanjutkan, semakin marah dia. Semakin marah, walaupun yang kita sampaikan adalah dalil. Ya. Kita kalau metode, salah satunya, metode dalam menyampaikan misalkan isbal. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang isbal, itu ada yang lafadznya datar, ada yang lafadznya tinggi, ada yang ancaman, ada yang perintah. Ya, ada yang sifatnya khabar. Ini penting. Ya. Kita jadikan contoh dalam hadis-hadis mengenai isbal ini. Salah satu contohnya apa? Sifat pemberian khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah isbal. Kita beritahu hadis yang ringan dulu. Izarul mu'min finis fisaq wa dunal ka'ab wa fawqal ka'ab. Rasulullah mengatakan sarung pakaian seorang muslim itu di atas mata kaki. Ya, gitu saja dulu. Kalau dia nerima, alhamdulillah sudah cukup. Alhamdulillah. Beda kalau kita nyampaikan ma'aswala minal ka'bain minan finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Dia kaget. Apa kamu nuduh saya di neraka? Marah dia. Nah, makanya penting. Dalilnya benar. Yang kita sampaikan hak. Tapi metode penyampaian kita harus tahu psikologi orangnya. Kalau orang tua kita langsung, itu neraka itu. Wah, repot. Ya. Makanya kita beritahu dulu hadis-hadis yang sifatnya khobar dulu. Seperti itu. Ya, izarul mu'min, izarul muslim nisfu saq. Sarungnya seorang muslim, pakaiannya seorang mu'min itu setengah betis. Disampaikan. Khabar ini berikan. Kemudian disampaikan contoh dari Rasulullah. Disampaikan kana izaruhu nisfu saq. Bahwasanya sarungnya Rasul itu setengah betis. Disampaikan pula ini adalah kebiasaan para nabi dan para rasul. Yang paling ringan dulu, jadi gak kaget. Nanti berjenjang. Di hari berikutnya, ya, di kesempatan yang lainnya kita sampaikan hadis yang lebih agak ningkat lagi. Kenapa sih? Ya, kok apa namanya isbal itu gak boleh? Kita sampaikan hadis riwayat Abu Dawud. Dikarenakan al-isbal minal khuyala. Yang namanya isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Ini tidak langsung kita akan membantah orang-orang yang penting tidak sombong. Tanpa kita berdebat kita sudah memberitahu. Kenapa sih kok Rasulullah setengah betis sarungnya, jubahnya? Kita sampaikan. Dikarenakan bentuk ya pakaian di bawah mata kaki adalah kesombongan. begitu. Terus nanti akan mereka bertanya lagi, kok sombong gimana sih ya? Naam, bentuk sombongnya itu, wong Rasulullah sudah bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Di bawah mata kaki itu dari sarung, di neraka. Sudah tahu di neraka, dia kok masih di bawah. Kan itu termasuk sombong. Nah, dengan kita urutan rentetan dalil itu teratur, orang itu fikirnya juga teratur. Bedok itu langsung keras, neraka. Wah, kaget ya. Kaget, wajar kaget. Kita juga dulu kaget. Dan tidak langsung menerima. Kadang diangkat, dimarahi orang tua, nanti isbal lagi. Terus akhirnya bolak-balik. Ya. Tetapi kalau kita sampaikan dari yang paling ringan dulu, disampaikan khabar, disampaikan contoh dari Rasulullah, para sahabat, ya, dan juga kita penting hikmah dalam memerintahkan. Umar bin Khattab dalam keadaan sudah tertusuk punggungnya, hendak meninggal dunia, masih mengingatkan seorang pemuda, irfa izar, ya, angkatlah bajumu. Ya, angkatlah bajumu. Ya, berarti apa? Metode ke anak muda sama orang tua beda. Kalau anak muda diingatkan seperti itu, namanya anak muda, dari orang tua ke orang muda. Kita lebih bisa mendoktrin anak muda. Angkat. Ya, begitu. Kita kalau sama murid, langsung begitu. Makan, pakai tangan kanan. Jangan begitu. Mereka nurut. Beda kalau kita ngomong sama orang tua. Pak, makan dengan tangan kanan. Pak, itu sarungnya diangkat. Wah, ya kita dipukul sama orang tua. Nah, metode-metode seperti ini, kita harus bisa menerapkan dengan baik. Nah, yang disampaikan baik. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis. Tapi metodenya kita harus tahu. Ya. Ancaman-ancaman itu nanti kita sebut dulu khabarnya, beritanya, beritanya contohnya. Setelah ada contohnya, dia semangat, beri targhibnya, penyemangatnya, hadis-hadis tentang penyemangatnya. Kalau kemudian setelah disemangati dia agak naik turun, diberikan hadis ancamannya. Seperti itu. Ya, ini penting sekali bagi kita metode dalam menyampaikan sebuah perkara yang asing di masyarakat. Asing di masyarakat. Seperti misalkan orang cadar asing kan? Asing. Asing. Maka kita bicara sama masyarakat dengan bahasa yang umum dulu. Wajib menutup aurat. Ini orang sebodoh apapun kalau dia muslim, bahkan orang kafir tahu kalau orang Islam itu nutup aurat. Itu paham? Kita sampaikan dulu, kenapa kamu pakai cadar sih? Ini lebih sempurna dalam menutup aurat, lebih menjaga kehormatan. Ya, memang ada hadis, ya, ada wanita di akhir zaman, ya, yang mereka kasihan ariat pakai baju tapi telanjang. Ini kan bahasa keras ini. Sebagian orang tidak siap dengan bahasa keras seperti itu. Ya. Maka dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka serap, kenapa sih kamu pakai cadar? Karena kita pengen menutup aurat. Ya kan gak harus cadaran, tapi kan lebih sempurna. Bahasanya seperti itu. Ringan-ringan dulu aja. Ya, sambil nanti dibawakan. Kan biasanya bahkan ada salah satu ormas yang memutuskan dalam dewan tarjihnya bahwasanya cadar itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sunnah. Ya, kalau kita cari lafadznya tanaqqabu berniqablah, ya nggak ada dalam Al-Quran dalam sunnah. Tapi kalau perintah, ya, untuk menutup aurat, ya, dalam bahasa itu jilbab, ya, dan contoh dari Nisa us-salaf jelas ada. Bahkan hadis yang mengisyaratkan untuk kita kalau muhrim, ya, wanita itu tidak boleh berniqab, tidak boleh bercadar, itu mafhum dari hadis itu berarti cadar itu merupakan kebiasaan wanita kaum muslimat ketika itu. Berarti ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sunnah. Sesuatu dikatakan ada dalam Al-Qur'an itu kan datang dengan lafaz yang kadang umum. Kemudian umum itu ditafsirkan para ulama. Ada lafaz yang mutlak, kemudian muqayyadnya ditafsirkan oleh para ulama. Dan tentang masalah niqab ini, penafsiran daripada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud sangat tegas. Ya. Dari Aisyah juga sangat tegas. Dan juga Ya banyak sekali contoh. Dan kalau ini kan cuma budaya Arab, ini kan budaya Timur Tengah. Kalau budayanya kita ya pakainya apa namanya, kebaya. Jadi gak usah ikut-ikut budaya Timur Tengah, itu kan cuma budaya. Nah, justru budayanya orang Arab dulu jahiliyah itu telanjang. Ibadah mereka tawaf itu gak pakai baju. Masa mau dikatakan itu adalah budaya? Budayanya orang jahiliyah Arab adalah telanjang, gak pakai baju. Setelah ada Islam turun tentang masalah ayat hijab, ya mereka sampai mengambil korden-korden mereka kemudian untuk berjilbab, dan mereka hanya memperlihatkan salah satu matanya saja, langsung kordennya diambil tutupi. Demikian ikhwan fillah azakumullah, makanya penting kita menyampaikan ilmu dengan cara yang hikmah, ya dengan cara yang santun. Kenapa kemudian kayak cadar itu merebak di masyarakat, padahal kadang kalau ditanya dalil tentang cadarnya juga gak tahu, karena sudah jadi tren. Yang menyebarkan seperti itu caranya bagus, walaupun dicampur dengan cara yang tidak bagus. Ya, kita perhatikan yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah. Yang menyebarkan bahwasanya cingkrang itu bagus, sunnah, itu banyak yang menyebarkan. Bukan perkara yang asing lagi, walaupun kemudian kalimat sirwal sudah kalimat beda. Kita juga luruskan. Sirwal itu adalah ya celana yang wasi, yang luas sekali. Dicontohkan oleh Syekh Al-Albani itu, sirwal itu seperti sirwalnya orang Suria. Kalau sirwalnya orang Suria itu lebar sekali. Ya. Kalau sekarang kalimat sirwal celana pensil yang penting cingkrang sudah jadi sirwal. Ya, maka yang seperti ini kita perlu terangkan dengan cara yang baik. Ya, ini penting sekali, ikhwan fillah azakumullah, menggunakan dakwah dengan uslub-uslub yang baik. Apalagi permasalahan cadar sekarang sudah umum, orang itu sudah umum. Ya, umum. Jenggotan umum juga, jubah umum. Dulu kita awal-awal ngaji masih asing luar biasa. Asing luar biasa. Ya, 2002, 2003 itu asing. Asing luar biasa. Ya. Sehingga ketika itu, ya, ketika kita pakai gamis, pakai jubah ke masjid, itu terlihat sangat mencolok sekali. Kalau zaman sekarang biasa-biasa saja. Kita ke masjid saja banyak orang yang pakai jubah, pakai gamis, orang yang jenggotan itu sudah umum. Alhamdulillah, ada sisi baiknya. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, pentingnya kita menyampaikan ilmu dengan tadarruj, dengan ya bertahap-bertahap sesuai dengan daya nalar dan daya tangkap manusia yang lagi kita sedang ajak bicara. Dan posisinya mana? Kita tua nyampaikan ke yang muda, apa kita muda nyampaikan yang tua? Ini juga perlu. Ya. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, jangan terburu-buru. Ya, tapi jangan kemudian menunda. Ya atau nggak usah disampaikan, ini kalau disampaikan akan memecah belah persatuan. Ya tidak, harus kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit, tetapi ya ada waktunya, ada saatnya, ada metodenya. Ini penting sekali. Ya, penting kita berharap orang tua kita mengikuti dakwah, kenal tauhid, kenal sunnah. Maka ketika kita ingin menyampaikan itu, kita pelajari dulu orang tua ini tipenya, mohon maaf, dulu ormasnya apa. Ini pengaruh. Dia ormasnya ijo, kita pelajari orang ijo seringnya begini. Ormasnya biru, orang biru seringnya begini. Atau ormasnya warna kuning, seringnya begini. Ini abangan, abangan itu begini. Kita harus paham, sehingga untuk menyampaikan kepada mereka, kita mulai dari mana dulu. Kita akan paham ya, kita mulai dari mana. Tentu dengan tauhid, tapi penyampaian tauhid itu dari mana dulu. Ya, kalau dia sudah paham tentang rububiyah, ya kita sampaikan rububiyah kemudian konsekuensinya kepada tauhid uluhiyah. Kalau sama sekali rububiyah dia enggak paham, kewajiban ibadah enggak paham, ya kita sampaikan dulu rububiyahnya dulu. Bahwasanya kita diciptakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, Pak. Bukan hanya untuk makan dan minum saja dan seterusnya. Kan ada kalau kita lihat orang abangan benar-benar enggak tahu. Benar-benar enggak tahu. dia hidup seperti makan dan minum saja. Maka kita harus paham pola pikir mereka itu bagaimana. Lihat di dalam Al-Quran betapa banyak Rasulullah menyampaikan ayat ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin yang beraneka ragam penyembahan mereka. Ada mereka yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, ada yang mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Maka telah terjawab di dalam Al-Qur'an tadi metode-metodenya. Sampaikan. Dan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran, tetapi dengan hikmah. Wallahu ta'ala alamis sawab. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.